الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, jemaah kaum muslimin sidang Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimanillahu wa iyyakum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya serta ampunannya kepada kita sekalian. Bulan Ramadan bagaikan tamu yang agung, sahabat terdekat dan saudara yang tercinta, yang dulu kita rindukan, yang dulu kita nanti-nantikan, tak terasa kita sudah bersamanya dalam kurang lebih 3 pekan ini, dan sebentar lagi dia akan pergi meninggalkan kita. Jamaah sekalian, Ramadan bukanlah tamu biasa. Dia datang kepada kita bersama dengan curahan rahmat dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatish syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi utaqa minan nar fi kulli yawmin wa lailatin wa li kulli muslimin fi kulli yawmin wa lailatin da'watun mustajabah." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap siang dan malam bulan Ramadan. Dan bagi setiap muslim, pada setiap waktu siang dan malam bulan Ramadan, ada doa yang pasti dikabulkan. Maka jemaah sekalian, betapa besar curahan rahmat Allah dan betapa banyak ampunan Allah di bulan yang penuh berkah ini. Tetapi sungguh sangat disayangkan, ada sebagian orang yang justru menjadi orang-orang yang celaka, menjadi orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, kemudian beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Para sahabat pun heran, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin? Maka mereka bertanya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tadi baru saja malaikat Jibril membacakan beberapa doa dan malaikat Jibril memerintahkan aku untuk mengucapkan amin. Jamaah sekalian, ketahuilah, di antara doa yang dibaca oleh malaikat Jibril, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril berdoa, "Ragima anfum ri'in adraka 'alaihi Ramadan hatta yansalikha wa lam yughfar lahu." Celakalah seseorang yang mendapati bulan Ramadan, Allah berikan kepadanya anugerah kehidupan di bulan Ramadan. Masih diberikan nikmat umur di bulan Ramadan. Tetapi sampai Ramadan berakhir, dia belum juga mendapatkan ampunan. Inilah jamaah sekalian, orang-orang yang celaka, orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Sampai berpisah dengan bulan Ramadan, dia belum juga mendapatkan ampunan. Kenapa jamaah sekalian? Karena dia tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini. Karena dia tidak memanfaatkan peluang-peluang besar, yaitu ibadah-ibadah yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di bulan ini. Bulan Ramadan lebih banyak dia isi dengan foya-foya, lebih banyak dia isi dengan hura-hura, lebih banyak dia isi dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, lebih banyak dia isi dengan hiburan-hiburan. Bahkan tidak jarang masih banyak orang yang mengisi bulan Ramadan dengan perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga musim hujan rahmat ini, musim hujan ampunan ini tidak memberikan keberkahan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak juga mengampuni mereka sampai bulan Ramadan berakhir. Oleh karena itu jemaah sekalian, apabila Allah telah menganugerahkan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk senantiasa beribadah kepadanya di bulan ini, melakukan puasa, melakukan solat lima waktu, melakukan solat tarawih dan berbagai macam ibadah, maka patut kita bersyukur kepada Allah apabila kita termasuk orang-orang yang Allah berikan hidayah untuk beribadah di bulan yang penuh berkah ini. Karena kenyataannya, tidak semua orang yang Allah berikan hidayah untuk dapat beribadah kepadanya di bulan yang penuh berkah ini. Berapa banyak orang yang tubuhnya sehat, tubuhnya kuat, tubuhnya kekar, tetapi ternyata dia tidak melakukan puasa. Berapa banyak orang yang kuat, yang mampu mengangkat beban-beban berat, tetapi untuk mengangkat tangannya seraya mengucapkan Allahu Akbar, untuk melakukan solat lima waktu, berat sekali jamaah sekalian untuk dia kerjakan. Berapa banyak orang yang sanggup untuk menempuh perjalanan yang jauh, bahkan dalam kondisi macet dia harus mudik lebaran dalam kondisi perjalanan yang sangat berat, tetapi perjalanan dekat menuju masjid, menuju rumah-rumah Allah untuk melakukan solat tarawih sangat berat baginya jemaah sekalian. Oleh karena itu, ini adalah nikmat yang sangat besar yang perlu kita syukuri. Kalaulah bukan karena Allah memberikan pertolongan kepada kita, kalaulah bukan karena Allah memberikan hidayahnya kepada kita, maka jemaah sekalian, sungguh kita tidak akan sanggup untuk beribadah kepadanya. Inilah hikmahnya mengapa setelah iyyaka na'budu disusul dengan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah, kemudian disusul dengan dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Karena jamaah sekalian, kita tidak bisa beribadah kepada Allah, kita tidak sanggup untuk taat kepadanya dan menjauhi larangannya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jemaah sekalian, jangan sampai kemudian muncul dalam hati kita kekaguman terhadap diri kita, apalagi kesombongan tatkala Allah telah memberikan taufik kepada kita untuk beribadah kepadanya. Karena itu bukan kehebatan kita, itu hanyalah semata-mata hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu juga jemaah sekalian, hendaklah kita senantiasa berharap dan bertawakal kepada Allah, bergantung kepadanya agar dia terus-menerus memberikan hidayah kepada kita, serta hendaklah kita senantiasa memohon kepada Allah, terlebih lagi kita sedang berpuasa dan terlebih lagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, walikulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabah, bagi setiap muslim pada setiap siang dan malam bulan Ramadan ada doa yang pasti dikabulkan. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathu da'awatin la turad, ada tiga doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, da'watul walid, doa orang tua untuk anaknya. Jamaah sekalian, ini yang pertama, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, pasti dikabulkan, doa orang tua untuk anaknya. Oleh karena itu kata para ulama, hati-hatilah Jangan kita doakan kejelekan kepada anak-anak kita. Meskipun kita sedang marah karena anak kita nakal, jangan sekali-kali doakan kejelekan, tetapi doakan kebaikan. Mudah-mudahan di masa depan dia menjadi orang yang baik. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wada'watus sha'im, dan doanya orang yang berpuasa. Maka jemaah sekalian, manfaatkanlah waktu berpuasa kita untuk banyak berdoa kepada Allah. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, apalagi perbuatan yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatan fi an yada'a falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan yang haram atau ucapan yang haram, maka Allah tidak menginginkan puasanya. Percuma saja dia meninggalkan makan dan minumnya kalau dia berpuasa, tetapi dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang haram atau perbuatan-perbuatan yang haram. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, wada'watul musafir, doanya seorang musafir. Dalam hadis yang lain ditambahkan, doanya pemimpin yang adil dan juga doanya orang yang dizalimi. Atau orang yang dizalimi, orang berbuat zalim kepadanya, apabila dia mendoakan kejelekan terhadap orang yang menzaliminya tersebut, maka Allah pasti akan mengabulkan doanya. Inilah jemaah sekalian, doa-doa yang Allah pasti kabulkan. Maka manfaatkanlah untuk berdoa kepada Allah. Dan juga yang paling utama dalam berdoa, di samping kita meminta kebaikan dunia, namun jemaah sekalian, yang paling utama yang harus kita minta adalah kebaikan agama kita, yaitu kebaikan akhirat, kemampuan untuk dapat beribadah kepada Allah sehingga kita meraih kebahagiaan di akhirat kelak, bukan hanya di dunia ini. Kemudian jemaah sekalian, bagi orang-orang yang ternyata belum diberikan taufik oleh Allah untuk banyak beribadah di bulan yang penuh berkah ini, maka jemaah sekalian, masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk berbenah diri. Kita masih di bulan Ramadan, Ramadan masih bersama kita. Jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan dan kita belum juga mendapatkan ampunan. Oleh karena jemaah sekalian, ketahuilah, kita sudah di penghujung untuk memasuki hari-hari yang paling mulia dalam setahun. Kita sudah berada di pintu gerbang di hari-hari yang paling afdol, bulan Ramadan yang paling mulia, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ketahuilah jemaah sekalian, bulan Ramadan dalam 30 hari itu tidak dalam satu tingkatan kemuliaan. Tingkatan yang terakhir atau 10 hari yang terakhir itulah tingkatan kemuliaannya yang paling tinggi. Maka sangat disayangkan sebagian kaum muslimin, mereka bersemangat ibadah hanya di awal-awal Ramadan. Ketika memasuki pertengahan dan di akhir Ramadan, mereka mulai kurang semangat, mulai hilang semangatnya. Padahal justru di akhir Ramadan, itulah Ramadan yang paling mulia, itulah waktu yang paling tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih bersemangat, lebih bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah di 10 hari terakhir Ramadan melebihi waktu-waktu yang lain. Demikian pula dalam hadis Bukhari dan Muslim, juga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aykadha ahlahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir Ramadan, maka beliau melakukan 3 hal. Yang pertama, beliau kencangkan sarungnya. Ulama menafsirkan maksudnya adalah beliau tidak melakukan hubungan suami istri dan beliau mengurangi makan dan minum demi untuk fokus beribadah. Kemudian yang kedua, wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malamnya, yaitu beliau tambah lagi ibadahnya di bulan, di malam-malam bulan Ramadan lebih hebat daripada sebelumnya. Kemudian yang ketiga, wa aykadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya, mengajak mereka untuk ikut beribadah kepada Allah di 10 malam yang terakhir. Bahkan jemaah sekalian, dalam hadis yang juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asyral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, tsumma takafa azwajuhu min ba'dih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Kemudian sepeninggal beliau, istri-istrinya masih melakukan iktikaf. Iktikaf itu artinya, jemaah sekalian, memutuskan hubungan dengan dunia luar, memutuskan segala aktivitas duniawi untuk berkonsentrasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus di 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid berkonsentrasi ibadah, tidak keluar masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memanfaatkan waktu Ramadan yang tersisa ini. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya dan ampunannya kepada kita sekalian. Ketahuilah, di bulan Ramadan ini ada satu malam yang sangat mulia yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Betapa mulianya malam ini, jemaah sekalian, sampai-sampai Allah mengabarkan kepada kita tentang malam ini di dalam satu surat secara khusus yang disebut dengan surat Al-Qadr, terdiri dari 5 ayat, semuanya berbicara tentang kemuliaan Lailatul Qadr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Al-Qur'an, kitab pedoman kita, petunjuk bagi kita, diturunkan di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah tegaskan juga dalam ayat yang lain, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi. Oleh karenanya, jemaah sekalian, Ramadan adalah bulan Al-Quran, sehingga sangat ditekankan bagi kita untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Bahkan malaikat Jibril setiap malam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan Al-Quran kepada beliau di bulan Ramadan. Setiap malam malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma adraka ma lailatul qadar, tahukah kamu apa lailatul qadar itu? Lailatul qadri khairum min alf syahr. Lailatul qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya, jemaah sekalian, amal soleh yang dilakukan seseorang di malam tersebut lebih baik dibanding amalan yang dia lakukan selama 1000 bulan. Padahal, jemaah sekalian, andai kita bisa hidup selama 1000 bulan, yaitu 83 tahun 4 bulan, tidak mungkin kita bisa mengisi semuanya dengan ibadah kepada Allah. Bahkan bisa jadi kebanyakan kita isi dengan perbuatan dosa ataupun perbuatan sia-sia. Tetapi Allah menganugerahkan kepada kita satu malam yang pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian, jemaah sekalian, para malaikat di malam itu turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Mereka turun. Demikian pula malaikat Jibril turun dengan izin Rabb mereka pada malam tersebut untuk menetapkan segala urusan, yaitu menetapkan takdir selama satu tahun dan juga mendoakan orang-orang yang beribadah di malam tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaikata fi tilkal laila fil ard aktsaru min adadil hasa." Sesungguhnya malaikat di muka bumi di malam tersebut lebih banyak daripada kerikil-kerikil yang ada di muka bumi ini. Apa yang mereka lakukan, jemaah sekalian? Mereka mendoakan orang-orang yang beribadah kepada Allah di malam yang penuh berkah tersebut, salamun hiya hatta matla'il fajar, sehingga di malam itu penuh dengan keselamatan sampai terbit fajar. Jemaah sekalian, pertanyaannya, kapan Lailatul Qadar itu? Maka ketahuilah, Lailatul Qadar setiap tahun bisa berpindah-pindah, bisa berganti waktunya. Hanya satu yang pasti, dia berada di 10 hari terakhir Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan. Jadi jemaah sekalian, inilah di antara hikmahnya kita tingkatkan ibadah kepada Allah di 10 hari terakhir Ramadan agar kita mendapat kemuliaan Lailatul Qadar. Dan siapa saja, setiap muslim, tidak khusus orang tertentu yang melakukan ibadah di malam tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000 bulan, dengan syarat ibadahnya tersebut berdasarkan 3 syarat. Syarat yang pertama dan kedua disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa melakukan salat malam di malam Lailatul Qadar karena iman, ini syarat yang pertama jemaah sekalian, karena iman. Dan iman yang benar adalah iman yang tidak dicampuri dengan kesyirikan dan kekufuran sedikit pun. Barang siapa melakukan perbuatan syirik atau kekufuran kepada Allah, maka batal imannya. Kemudian yang kedua, wahtisaban, dia mengharapkan pahala dari Allah, yaitu dia ikhlas semata-mata mengharapkan balasan dari Allah, bukan untuk mengharapkan pujian manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih," akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian syarat yang ketiga jemaah sekalian, disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tolak. Artinya ibadah kita harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita mengada-ada di dalam agama. Janganlah kita melakukan ibadah-ibadah yang tidak berdasarkan petunjuk beliau. Baru kemudian kita akan meraih pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. Demikian pula mendapatkan ampunan. Kalau kita tidak memenuhi 3 atau 1 dari 3 syarat ini, maka jangan harap jemaah sekalian kita bisa mendapatkan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan ataupun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita untuk memanfaatkan sisa waktu Ramadan yang tinggal sedikit lagi ini untuk menggapai rahmatnya dan ampunannya, dan kita diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat kita untuk senantiasa taat kepadanya, dan kita dimasukkan ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribun Mujibud Da'awat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.